Geliat Wakil Rakyat 3. Anak seorang wakil rakyat menjadi bendahari tabungan kelasnya. Lalu pada suatu hari, Kuding menggunakan uang kelasnya untuk membeli CD Upin dan Iping. Lalu dia dipanggil ke bilik guru kelasnya. Gurunya bertanya kepada Kuding, "Mengapa Kuding guna uang kelas untuk keperluan sendiri? Sebagaimana aduan rakan-rakan kamu? Apakah kamu sedang kesesakan?" Kuding terus menjawab, "Tidak, cikgu." Gurunya terus mencela, "Lalu mengapa?" Sedang Kuding tunduk dan diam. Gurunya terus menyoal, "Cepat, kamu beritahu. Jika tidak, saya laporkan kepada bapak kamu." Kuding dengan yakin memberitahu, "Cik guru, segera laporkan kepada bapak saya. Saya tidak kisah pun. Karena bapak saya membelanja uang rakyat untuk kepentingan pribadinya." Guru itu pun tersentak dan